Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ikhwan fillah azzakumullah, syukur tiada henti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin yang telah melimpahkan kepada kita karunia nikmat yang begitu besar, yang begitu agung, yang tak terhingga, nikmat zahirah, nikmat batinah. Di antara nikmat Allah Azza wa Jal yang paling agung, yang paling mulia yang kita rasakan ialah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik wal hidayah kepada kita untuk bisa berislam, beriman kepada Allah Azza wa Jal, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namanya hidayatul Islam. Ini merupakan a'zamun ni'am, nikmat yang paling agung, yang paling besar, disepakati oleh para anbiya wal mursalin. Kenikmatan-kenikmatan yang lain, kenikmatan duniawi, hartawi, itu semuanya jauh masih kalah dibandingkan dengan nikmat taufik wal hidayah dari Allah Azza wa Jal. Hidayah bisa memeluk agama Islam dan puncaknya berislam sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya hidayatus sunnah. Sebab ini merupakan kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan. Selamat dari semua bentuk kerugian-kerugian. Dan yang paling utama, ini merupakan kunci untuk meraih al-jannah, surganya Allah Azza wa Jal di yaumul qiyamah nanti. Surga itu dipersiapkan untuk kaum mukminin, untuk kaum salihin, untuk yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Wa'iddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi yang bertakwa kepada Allah. Yang bertakwa, yang muslim, dia mukmin, melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jal, menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jal, muslim yang saleh. Kuncinya ada pada keislaman dia, kuncinya ada pada Islam yang dia kerjakan sesuai dengan bimbingan sunnah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullahu ta'ala, lebih daripada itu, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat Islam ini. Dikarenakan memang agama Islam agama yang paling segala-galanya. Islam agama yang benar. Islam agama yang adil. Islam agama yang rahmah. Islam agama yang penuh hikmah. Islam agama yang menebarkan kebaikan-kebaikan. Islam mengajarkan perkara-perkara yang pasti bermaslahat. Pasti mengandung faedah dan manfaat. Baik terkait dengan duniawiyah kita atau terkait dengan ukhrawiyah kita. Ini yang membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Diberi anugerah oleh Allah Azza wa Jal bisa berislam dalam kondisi Islam itu agama yang paling indah. Pada kesempatan kali ini barakallahu fikum, kita akan mencoba menguraikan, menjabarkan keindahan-keindahan agama Allah yang mulia ini. Keagungan-keagungan prinsip ajaran yang disebutkan dalam Islam ini. Dengan harapan yang pertama, kita semakin mengenal agama Islam yang kita peluk selama ini. Yang kedua, semakin mencintai Islam, agama Allah yang mulia ini. Yang ketiga, semakin bersemangat untuk mengkajinya, mempelajarinya, mengilmuinya, lalu mengamalkannya, lalu mendakwahkannya, dan semakin bersemangat untuk istiqomah di atasnya. Sebab dengan mengetahui keutamaannya, mengetahui kemuliaannya, mengetahui keindahan-keindahannya, membuat kita semakin termotivasi untuk itu semuanya. Barakallahu fikum. Saya akan membuat beberapa pembahasan atau poin-poin. Semuanya menjelaskan tentang prinsip Islam, bimbingan-bimbingan Islam, yang dari bimbingan tadi akan nampak keutamaannya, akan nampak keindahannya. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah bahwasanya agama Islam, dinul Islam adalah dinun kamil wa syamil. Agama yang sempurna dan bimbingannya menyeluruh. Sempurna, tidak kurang, tidak lebih. Menyeluruh, maknanya menyentuh semua aspek-aspek keduniaan, aspek-aspek keagamaan, dan aspek-aspek ukhrawi. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah, Allah berfirman, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian. Aku ridha Islam sebagai agama kalian. Allah mengatakan, akmaltu lakum dinakum. Allah yang menyempurnakan agama Islam ini, maka tidak akan kurang sedikit pun. Allah yang menyempurnakan nikmatnya atas kaum muslimin dengan Islam ini, tidak akan mungkin dikurangi sedikit pun. Dan Allah meridai agama Islam ini, Allah tidak akan murka sedikit pun. Sempurna. Tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan. Sudah sangat cukup. untuk semua kepentingan-kepentingan hamba-hamba Allah terkait dengan urusan agama mereka atau duniawiyah mereka, apalagi terkait dengan ukhrawiyah mereka. Dan syamil, menyeluruh. Disebutkan dalam hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kulla syai." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami, mengajarkan kepada kami segala sesuatu, semuanya. Beliau mengatakan hatta al-qira'ah, hingga, mohon maaf, hingga Rasul mengajarkan kepada kita adab-adab buang hajat. Nahana an nastaqbilal qiblata bighaitin wala baulin wala nastadbiraha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya ketika buang air besar atau buang air kecil. Wa nahana an nastanjiya bi'awamin aw rawthin, dan Rasul melarang kita beristinja, cebok, mohon maaf, cebok dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Artinya semuanya telah dirinci pembahasannya, diterangkan dengan lengkap dalam Islam, apapun yang kita perlukan sampai bab adab buang hajat. Apalagi terkait dengan masalah hukum syariat, apalagi terkait dengan perkara ibadah kepada Allah Azza wa Jal, apalagi terkait dengan perkara akidah, perkara prinsip agama. Semuanya dirinci, dijelaskan, dijabarkan dengan tuntas dalam Islam. Sehingga syamil, sempurna. Ada akidah Islam, akidah Islamiyah, ada ibadah Islamiyah, ibadah sesuai dengan bimbingan Islam, ada akhlak Islam, ada adab-adab Islam, ada muamalah-muamalah Islam, semuanya. Ini agama Allah yang sangat mulia, sempurna, menyeluruh. Itu hanya ada pada dinul Islam, agama Islam. Barakallahu fiik. Yang kedua, dinul Islam, agama Islam, agama yang mengharapkan semua hamba-hamba Allah Azza wa Jal, dari mulai yang skala kecil, rumah tangga, skala yang lebih luas, desa, kecamatan, sampai skala yang paling besar, sebuah bangsa, sebuah negara. Islam mengharapkan mereka semuanya dalam kehidupan dunia mereka merasakan ketenteraman, merasakan kedamaian, merasakan keamanan. Aman secara batiniah mereka, tenteram jiwanya, aman lingkungannya, aman bangsanya dan negaranya. Ini termasuk satu bukti keutamaan Islam, keagungan Islam, sekaligus keindahan Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, menjaga, mewujudkan, mengupayakan kondisi aman tentram, itu merupakan bimbingan syar'i. Bahkan merupakan dambaan para anbiya wal mursalin. Ada sebuah kaidah penting dalam ilmu agama Allah, segala sesuatu yang didambakan seorang nabi itu pasti perkara yang sangat bagus. Nabi, enggak mungkin nabi mendambakan perkara jelek. Ketika seorang nabi mendambakan, itu artinya semuanya mendambakan. Karena bimbingan nabi-nabi yang lainnya sama. Mereka satu syariat, satu prinsip. Seorang nabi mendambakan sebuah kebaikan, itu artinya dambaan semua para anbiya wal mursalin. Kalau kita membaca sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika Allah Azza wa Jal memerintahkan Nabi Ibrahim menaruh istrinya dan putra semata wayang ketika itu, namanya siapa? Ismail alaihissalatu wassalam. diminta untuk ditaruh di lembah Mekah. Kala itu sunyi, tidak ada orang, tidak ada kehidupan. Yang ada hanya batu pasir, tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada apapun. Di dekat Baitul Haram. Barakallahu fikum, yang kala itu belum dibangun. Masih ada pondasi, tapi belum dibangun. Ditaruh situ. Nabiullah Ibrahim mentaati perintah Allah Azza wa Jalla. Menaruh anak istri di situ. Bisa membayangkan betapa berat perjuangan perasaan seorang suami, seorang ayah. Menaruh istrinya di situ, di lembah yang gersang. Menaruh putranya di situ. Yang masih bayi ketika itu. Tapi kadang perintah Allah Azza wa Jalla ditaati. Ketika ditaruh di situ, beliau pergi. Beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa yang begitu banyak. Di antara doa yang dipanjatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau mengatakan, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Wahai Rabbku, jadikanlah ini. Kata-kata hadza itu menunjuk lembah tadi yang gersang. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, jadikanlah lembah ini baladan aminah. Negeri yang aman. Negeri yang aman. Itu yang diminta Nabiullah Ibrahim. Dambaan Nabiullah Ibrahim. Permintaan Nabiullah Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada Allah Azza wa Jal. Minta supaya yang gersang ini nanti menjadi baladan, sebuah negeri. Dikasih sifat aminan. Negeri yang aman, sentosa, damai, sejahtera. Bukan semata-mata ramai orang, banyak bangunan, banyak pohon-pohonan, banyak kehidupan. Bukan semata-mata itu. Tapi diminta menjadi baladan aminan. Negeri yang aman. Dan beri rezeki kepada mereka dari buah-buahan yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Doa seorang nabi. Allah kabulkan doa ini. Allah jadikan lembah Mekah ada kehidupan dengan banyak peristiwa. Yang paling bersejarah peristiwa adanya sumur Zamzam itu. Sebuah desa yang ramai, banyak orang, banyak kehidupan di situ. Pada kesempatan yang berikutnya, Nabi Allah Ibrahim datang menengok anaknya. Datang lagi ke lembah Mekah yang sudah menjadi desa. Sebuah daerah yang banyak penghuninya, yang banyak kehidupannya, yang tenteram, yang aman. Datang lagi. Menengok lagi. Kembali beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Memohon lagi kepada Allah Azza wa Jal. Dan ternyata yang beliau pinta kembali. Meminta supaya negeri ini aman. Beliau mengatakan, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Kali ini yang beliau tunjuk, hadzal balad. Ngerti, sudah ada negeri situ. Desa di situ. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, desa ini, daerah ini amina, aman, sejahtera, damai, sentosa. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak turunanku dari menyembah berhala-berhala. Ini pertanda barakallahu fikum, sesuatu yang sangat didambakan oleh para anbiya wal mursalin. Aman, sejahtera. Sebuah desa yang aman, daerah yang aman, wilayah yang aman, negeri yang aman, bangsa yang aman, yang sejahtera, yang berbahagia, damai, tenteram. Dambaan para anbiya wal mursalin. Barakallahu fikum. Ternyata para bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun juga sangat diharapkan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hendak menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan dunia yang beliau sebutkan kali pertama adalah rasa aman. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Ubaidullah Al-Khutami radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunia." Yang artinya, barang siapa di antara kalian yang berpagi hari aminan fi sirbihi, merasa aman di tempat dia tinggal, mu'afa fi jasadihi, sehat walafiat jasadnya, sehat badannya, indahu qutu yaumih, memiliki makan untuk hari itu. Bisa sarapan pagi, bisa makan siang, bisa makan malam. Kata Rasul, faka'anna ma hisat lahu dunia, seolah-olah dunia itu dilimpahkan untuk dia. Yang namanya dunia yang ini aja Pak, enggak ada lagi yang lain. Kondisinya aman, tempat tinggalnya aman, desanya aman, daerahnya aman, negerinya aman. Badannya sehat, bisa makan. Orang punya harta banyak untuk apa? Ya untuk dimakan, untuk kesehatan badan, untuk bikin rumah, untuk bikin apa supaya aman keadaan dirinya. Tiga kata lagi yang lain. Itulah dunia. Ingat yang kali pertama beliau sebutkan kondisi aman. Aminan fi sirbi. Itu menunjukkan Islam betul-betul mendambakan semua pihak merasakan kondisi yang aman sentosa. Damai sejahtera di tempat dia tinggal, di kampungnya, di dusunnya, di desanya, kecamatannya, kabupatennya, daerahnya, wilayahnya, bahkan bangsanya. Itu merupakan nikmat dunia dari Allah Azza wa Jalla. Amin fi sirbihi. Terus sehat. Kalau daerahnya aman, sakit-sakitan, ya agak menderita. Sehat. Terus bisa makan. Daerahnya aman, sehat, tapi gak bisa makan, ya sama aja bohong. Begitu ya. Atau bisa makan, sehat, gak aman, ya sama aja bohong. Sehingga tiga-tiganya. Dan yang pertama kali disebutkan rasa aman. Sehingga sekali lagi termasuk yang dihasung, dikampanyekan oleh Islam ialah mengharap menambahkan semua pihak mendapatkan rasa aman, rasa ketenteraman, rasa kebahagiaan, rasa kedamaian di tempat dia tinggal. Dan itu ada caranya, ada ketentuannya. Ketentuan yang paling utama ialah masing-masing muslim dan muslimah menjadi hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang muslim, hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, laksanakan perintah agama, jauhi larangan-larangannya. Itu kuncinya. Kata lagi yang lain. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-An'am 83, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Allah menegaskan orang-orang yang beriman harus muslim. Ini ketentuan pasti, harus muslim. Orang-orang yang beriman, yang berislam, dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, yakni dengan kesyirikan. Itu disebut dalam hadis demikian. Yang beriman, imannya tidak tercampur kesyirikan, Allah mengatakan merekalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman. Mereka lah orang yang diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam tafsirnya rasa aman di sini dua makna. Al-amnu fid dunya wal amnu fil akhirah. Aman di dunia, aman di akhirat. Aman di akhirat dua macam. Aman di alam barzakh dan alam nanti dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Komplit, lengkap, semuanya ada. Aman duniawi jelas, aman di alam barzakh, mendapatkan nikmat kubur. Bisa menjawab pertemuan kata akhir dan mendapatkan nikmat kubur. Aman di hari akhir nanti dengan surganya Allah azza wajalla. Muhtadun, dikasih hidayah selama di dunia ini. Terbimbing hidupnya, terbimbing agamanya, tidak menyimpang, tidak sesat, istiqamah di atas kebenaran sampai akhir hayatnya barakallahu fikum, dikasih hidayah oleh Allah azza wajalla. Apa syaratnya? Amanu, dia harus beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan imannya jangan dipengaruhi, dikotori oleh kesyirikan. Barakallahu. Murni bertauhid kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah, iman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat apa yang diharapkan. Barakallahu fikum. Rasa aman. Lebih daripada itu, bukan semata-mata rasa aman yang dirasakan nanti, akan mendapatkan barokah dari Allah azza wajalla, barokah langit, barokah bumi. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Al-A'raf ayat 97. Allah menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penghuni sebuah desa itu beriman dan bertakwa kepada Allah, akan kami bukakan untuk mereka barokah langit dan barokah bumi. Ada yang kurang? Lengkap. Barokah langit, barokah bumi. Apa syaratnya? Iman dan takwa. Harus muslim dan harus bertakwa kepada Allah azza wajalla. Barakallahu fikum. Maka kuncinya kembali kepada kita masing-masing. Kalau kita kepingin desa kita aman sejahtera, kepingin bahagia, kepingin mendapatkan barokah langit, barokah bumi, kepingin terbimbing, dapat hidayah dari Allah azza wajalla, maka dimulai dari kita masing-masing. Mari kita berbenah diri, mari kita perbaiki keislaman kita. Yip. Jadilah muslim. Mohon maaf ini, non muslim tidak masuk. Mohon maaf, hanya muslim. Yang kepingin masuk Islam dulu, itu kunci utamanya. Begitu anda muslim, maka hiasi keislaman anda dengan takwa, dengan tauhid. Beribadah hanya kepada Allah, persembahkan ibadah hanya untuk Allah. Dengan takwa, laksanakan perintah-perintah agama, jauhi larangan-larangan agama. Apapun yang diperintahkan, wajib ataupun yang sunnah, kerjakan dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan, sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Larang-larang agama tinggalkan. Islam melarang yang namanya narkoba, tinggalkan. Islam melarang yang namanya perjudian, tinggalkan. Islam melarang yang namanya, mohon maaf, prostitusi, tinggalkan. Islam melarang yang namanya pembunuhan, pencurian, begal, tinggalkan. Takwa. Barakallahu fikum. Istiqamah di atas. Ketika masing-masing individu muslim dan muslimah itu punya iman kepada Allah dan Rasulnya, punya takwa, punya tauhid, maka jangan khawatir. Yang menjanjikan Allah azza wa jal, Allah akan berikan kepada mereka ketenteraman, ketenangan, keamanan yang luar biasa dalam duniawiah mereka, dalam agama mereka, dan nanti di alam barzakh dan di surganya Allah azza wajalla. Allah tidak akan menyia-nyiakan dan tidak akan menyia-nyiakan janji. Barokah langit turun, barokah bumi akan turun. Barakallahu fikum. Ini ketentuan yang pertama untuk menuju rasa aman. Yang kedua yang disebutkan dalam Islam untuk mewujudkan rasa aman, ini berkaitan dengan masalah kebangsaan dia, kenegaraan dia. Islam mewajibkan dan mengharuskan masing-masing muslim dan muslimah di dalam berbangsa dan bernegara secara khusus diwajibkan untuk menjadi warga negara yang taat, warga negara yang patuh, warga negara yang mendengarkan penguasanya yang muslim, walaupun ia walid, mematuhi semua yang diarahkan, dibimbing oleh para penguasanya dalam semua hal, dalam semua hal selain dalam perkara maksiat kepada Allah azza wajalla. Dalam kondisi apapun yang kita rasakan, dalam suka duka kita, kita lapang, kita sempit, kita suka, kita enggak suka, penguasanya adil, penguasanya zalim, wajib untuk mendengarkan dan mentaati penguasa kita dalam perkara ma'ruf. Ini disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di An-Nisa ayat yang ke-59, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul-Nya dan ulil amri dari kalangan kalian, yakni para umara, para penguasa. Minkum ay minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Tidak disebutkan harus yang soleh, harus yang bertakwa, harus yang alim. Tidak, yang penting muslim. Walaupun zalim, walaupun fasik, walaupun kejam, walaupun bengis, selama dia muslim, dengarkan dan taati. Ketaatan kepada penguasa, kata Rasulullah SAW, ketaatan kepada penguasa itu sama dengan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Ketaatan kepada Rasul sama dengan ketaatan kepada Allah SWT. Man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada aku, kata Rasul, maka dia taat kepada Allah. Wa man ata'a al-amir faqad ata'ani. Dan barang siapa yang taati penguasanya, maka dia telah mentaati aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang mewajibkan, bukan saya. Mohon maaf sebelumnya tidak ada pesan sponsor. Nah, ini murni asli dari bimbingan Islam yang sangat mulia. An-Nisa 59. Dijadikan sebagai tanda-tanda orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Alamatul iman, tanda keimanan Anda mentaati Allah, mentaati Rasul dan penguasa kalian yang muslim. Ini juga merupakan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasulullah SAW, alal mar'il muslim astam'u wa ta'atu fima habba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Wajib atas setiap muslim mendengar, mentaati penguasanya pada perkara yang dia suka atau yang dia benci, selama tidak diperintah untuk berbuat kemaksiatan. Ini ketentuannya, selama bukan kemaksiatan. Selebihnya ditaati. Yang kita suka, yang kita enggak suka. Barakallahu fikum. Bahkan ketika dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan nanti akan muncul, akan ada sosok-sosok penguasa yang kejam, yang zalim, yang sadis, yang lalim. Digambarkan mereka ini la yahtaduna bihadyi wa la yastannuna bisunnati, penguasa yang tidak mengambil petunjukku sebagai petunjuknya, tidak menjadikan sunnahku sebagai sunnahnya, kata Rasulullah SAW. Dikatakan qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin, hati mereka hati setan, hati mereka hati setan dalam bentuk manusia. Kondisi penguasa yang begitu kejam, sadis, lalim kayak setan hatinya. Undang-undangnya bukan Islam, bukan sunnah. Tidak mau menggunakan sunnah Rasul sebagai undang-undangnya. Tidak mau menggunakan bimbingan Rasul sebagai undang-undangnya. Menggunakan yang lain atau campuran atau semisalnya. Kala itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Bertanya, bagaimana sikap kami ya Rasulullah kalau kami mendapati penguasa yang seperti itu? Beliau mengatakan dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan isma' wa ati', dengarkan dan taati penguasamu. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, walaupun penguasa kamu memukul punggungmu, menganiaya kamu, menyiksa kamu, mengambil harta benda kamu, merampas harta benda kamu, fasma' wa ati', dengarkan taati penguasa. Sampai seperti itu yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Kenapa? Disampaikan oleh para ulama kita dalam syarahnya. Dikarenakan kalau masing-masing individu masyarakat di sebuah bangsa, di sebuah negara terpatri dalam jiwanya, diwujudkan dalam tindak tanduknya, sikap kepatuhan kepada penguasanya, ketaatan kepada para penguasanya dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara kemaksiatan, maka akan tercipta satu, bangsa yang aman, bangsa yang stabil, bangsa yang kondusif. Yang kedua, barakallahu fikum, tidak akan terjadi di tengah-tengah masyarakat gerakan-gerakan yang meresahkan masyarakat. Tidak ada separatisme, tidak ada radikalisme, tidak ada terorisme, tidak ada ekstremisme. Itu semuanya tidak bakal laku. Akan tercipta kondisi yang betul-betul tertib, teratur. Urusan dunia tertib, urusan agama akan ikut. Kan tenang. Penguasanya pun juga tentrem ayem. Karena rakyatnya patuh-patuh, taat-taat. Urusan kezaliman penguasa dia dengan Allah Azza wa Jal. Urusan kemaksiatan dia dengan Allah Azza wa Jal. Urusan fasiknya dia dengan Allah Azza wa Jal. Yang penting rakyatnya damai. Yang penting masyarakatnya tentram. Yang penting kondisi bangsanya kondusif, stabil dalam semua sisi. Kalau aman, ibadah juga aman, sholatnya yo aman, jamaah yang aman, jumatan yang aman, id yo aman, apa malah? Semuanya akan aman. Kalau sudah aman, ekonomi akan naik, akan meningkat. Investor dalam, luar dengan tenang menanamkan modalnya di negara itu karena kondusif, karena aman. Tidak khawatir ada gerakan-gerakan massa yang membuat suasana chaos. Tidak ada. Kenapa semuanya tunduk-tunduk patuh-patuh? Tunduk patuhnya itu dengan motivasi keimanan, dengan motivasi bimbingan Islam. Ini perintahnya Allah Azza wa Jal, perintahnya Rasulullah SAW. Patuhnya itu mencari pahala, taatnya mencari pahala dalam perkara yang ma'ruf. Dua poin ini yang disebutkan oleh para ulama untuk mewujudkan ketentraman, rasa aman, kedamaian di semua tempat. Di desa antum, dusun, kecamatan, kabupaten, daerah, wilayah, sampai bangsa dan negara. Dengan takwa kepada Allah, dengan mematuhi penguasa, maka semuanya akan tentram. Rakyatnya soleh-soleh, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Rakyatnya patuh-patuh, taat semua kepada penguasanya, gampang diatur, gampang diurus, sehingga semuanya akan tenteram, damai, kondusif, bahagia. Dunia dapat, agama dapat, akhirat dapat, masing-masing dengan tenang menjalankan agamanya, barakallahu. Itu yang diharapkan dalam Islam. Dan ini merupakan bentuk keutamaan Islam, keindahan Islam, barakallahu. Tinggal diperhatikan saja. Dan sudah diperhatikan di zaman dahulu kala, di zaman Nabi kita Muhammad SAW berdakwah kepada tauhid, kepada akidah yang benar. Antum tahu dalam sejarah dulu, jazirah Arab, masyarakat berhalaisme, penyembah patung, berhala dan segala macamnya, banyak yang musyrikin. Islam datang dengan keindahannya, dengan kebagusannya, dengan rahmatnya, membenahi akidah umat. Diislamkan umat yang ada tadi itu mengucapkan dua kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dikokohkan tauhidnya, ibadah hanya kepada Allah semata, bukan kepada berhala-berhala. Masyaallah, bertambah iman mereka, takwa mereka luar biasa. Akhirnya semua yang namanya jaziratul Arab diislamkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan taufik dari Allah azza wajalla. Akhirnya apa? Kondisinya damai, luar biasa. Dengan sendirinya terbentuk yang namanya negara Islam pertama di kota Madinah dengan pimpinannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasca beliau diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin Itu era-era keemasan Islam itu dimulai dari perbaikan individu. Perbaikan individu, pembenahan akidah, pembenahan tauhid, pembenahan ibadah, diminta ditingkatkan imannya, takwanya kepada Allah Azza wa Jalla dari bawah. Kalau semuanya beriman, semuanya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, semuanya saleh salihah, itu dengan sendirinya soleh juga penguasanya, wong kalangan orang-orang soleh. Ya, soleh juga penguasanya, soleh juga negaranya. Itu era keemasan Islam dimulai dengan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ya kana bidina azakumullah wa muslimin rahimakumullah. Tentu yang kita harapkan, mari kita bersama-sama menampilkan Islam yang mulia, Islam yang terhormat, Islam yang indah, Islam yang agung. Dengan masing-masing kita berusaha sekuat tenaga mewujudkan rasa aman, rasa tentram, rasa damai, rasa bahagia di tempat tinggal kita masing-masing. Di dusun kita, di desa kita, di kecamatan kita, daerah kita, terutama di bangsa kita, negara kita, Indonesia Raya ini. Dengan apa? Dengan iman kita kepada Allah, dengan tauhid kita dalam beribadah kepada Allah, dengan takwa kita kepada Allah, laksanakan perintah, jauhi larangan, dan dengan menjadi hamba warga yang mendengar, yang mematuhi penguasanya selama dia muslim, walaupun dia zalim dalam semua perkara, dalam semua kondisi, selain dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu. Insyaallah taala ke depan akan semakin indah kehidupan duniawiya kita, indah pula suasana keagamaan kita, dan yang paling indah, yang paling inti, kita akan merasakan keamanan yang hakiki di alam barzakh nanti dan di yaumul qiyamah nanti di surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Dari apa ini? Dari keindahan-keindahan Islam. Nah, setengah jam lagi berhenti temanya. Kalau tanya jawab. Masih kuat enggak ini? Kalau sudah mulai ngantuk-ngantuk ini. Ini kalau sudah panas, ada spoi-spoi kipas angin atau daun-daunan sudah mulai kuatnya berkurang. Yang semangat, anak khawatir tadi salah dengar. Saya bilang anti-separatisme, disuruh separatis. Wah, bahaya nanti. Ada kata-kata anti-antinya hilang. Akhirnya rame-rame jadi separatis. Nah, jangan. Anti. Yang ketiga. Ialah bahwasanya Islam dinul akhlaqi wal adab. Islam itu adalah agama yang betul-betul menanamkan, mengajarkan akhlakul karimah dan adab-adab yang luhur pada masing-masing individu muslimin. Dengan semua pihak yang dia berinteraksi dengannya. Barakallahu. Tadi kan dinun kamil syamil. Islam dinul aman wal amn. Agama yang mengharapkan, yang memunculkan rasa aman. Yang ini agama Islam dinul akhlaqi wal adab. Ini merupakan misi besar dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad di musnadih bahwa hasan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Azza wa Jal hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kata-kata innama itu pembatasan, berarti termasuk misi besar dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping menanamkan akidah tauhid, prinsip keimanan, juga menanamkan akhlak dan adab yang bagus. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal mula diutus oleh Allah Azza wa Jal, tersiar kabar beliau sebagai Nabi dan Rasul. Ini di awal-awal Islam. Itu kabar sampai kepada Abu Dzar Al-Ghifari dari Bani Ghifar. Kala itu belum Muslim. Ketika ada kabar sampai ke telinga beliau, atas sore mengaku sebagai Nabi, sebagai Rasul, dia menyuruh saudaranya, datang kamu ke dia. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia perintahkan. Maka itu saudaranya datang kepada ke tempat Nabi kita Muhammad SAW, menyimak, mendengarkan, mengamati apa yang disampaikan sama beliau ketika itu. Selesai pulang, melaporkan kepada saudaranya yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Kata sang saudara, ketika ditanya sama Abu Dzar, apa yang kamu lihat? Kata saudara tadi, huwa ya'muru bi makarimil akhlak. Nabi ini memerintahkan orang untuk memiliki akhlak yang mulia. Ini penting untuk dicermati. Artinya apa? Di awal-awal Nabi kita berdakwah, tidak hanya fokus kepada pembenahan akidah, mengentaskan umat dari berhalaisme kala itu, tetapi beliau juga menghiasi dakwahnya dengan akhlakul karimah, dengan budi pekerti yang luhur. Ini menunjukkan pentingnya bab akhlak. Menegaskan agama yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinul Islam, dinul akhlak, min asasih, dari mulai asas awal perjuangannya. Barakallahu fiikum. Ini penting sebagai pelajaran yang pertama buat para dai. Ya, para dai, para mubaligh, para ustaz, para penceramah. Barakallahu fiikum. Penting sekali barakallahu fikum menggabungkan dua hal. Tema yang disampaikan, kemudian akhlak yang dia usung. Mungkin dia menyampaikan tema-tema tentang masalah tauhid, tema masalah akidah, pembenahan tauhid, pembenahan akidah. Tapi ingat, usung, hiasi dengan akhlakul karimah. Diri kamu dihiasi dengan akhlakul karimah. Tutur kata kamu hiasi dengan akhlakul karimah. Penyampaian kamu dengan akhlakul karimah. Sehingga ketika itu menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, temanya tema ibadah, temanya tema prinsip, tapi disampaikan dengan hiasan akhlak, hiasan adab yang sangat mulia, itu indah. Orang akan mudah menerimanya, simpati, senang. Barakallahu fikum. Itulah Islam. Dinul akhlaqi wal adab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita disifati dengan sifat nabi yang berakhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh di atas akhlak yang sangat agung. Al-Qalam ayat yang keempat. Khuluqin azim. Khuluqin azim. Barakallahu. Maka kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh beliau bukan semata-mata bab bagaimana beliau beribadah. Bagaimana beliau berakidah, bertauhid, berprinsip, beriman. Mencontoh beliau juga dalam perkara akhlak. Bagaimana akhlaknya beliau, bagaimana adabnya beliau, bagaimana muamalah beliau, bagaimana sopan santun beliau, bagaimana etikanya beliau. Contoh itu. Kita diminta sebagai muslim yang berakidah, muslim yang berprinsip, muslim yang punya iman, dan muslim yang punya akhlak, yang punya adab. Ikhwanatina azakumullah, bimbingan Islam terkait dengan bab ini sangat menyeluruh. Sangat menyeluruh. Dari mulai skala yang paling kecil sampai yang paling besar. Saya bawakan dengan global. Dimulai dari skala yang paling kecil. Pasutri. Suami, istri, dua biji, dua orang. Diru sebuah rumah. Terkait dengan pasutri, Islam memberikan bimbingan yang begitu rinci dan detail. Terkait dengan masalah rumah tangga, dengan konsep dan tujuan yang sangat jelas. Menuju rumah tangga yang sakinah. Lanjut. Sakinah, mawaddah, warah. Rumah tangganya tentrem adem ayem. Rumah tangganya itu ada mawaddah, rasa cinta, ada rahmah, kasih sayang. Itu akhlak pasutri. Ini kalau dijabarkan panjang maling, Pak. Ini bisa berhari-hari menjabarkan bagaimana rumah tangga yang Islami itu. Kitabnya tebal segini. Semuanya isinya riwayat hadis. Bagaimana profil rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai A sampai Z semuanya ada. Dari mulai pembahasan yang luar sampai yang dalam-dalam ada. Panjang itu. Ininya apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Pak, ini Pak Sutri. Rumah tangganya damai, tentram, masya Allah, saling mencinta, saling menyayangi, saling menghormati, saling perhatian. Itu akhlak. Barakallahu fikum. Punya anak keturunan. Muncul bimbingan yang berikutnya lagi. Bagaimana seharusnya orang tua terkait dengan anak-anaknya? Dirawat, dijaga, dikasih nafkah, dididik, ditarbiyah dengan baik, diarahkan, diluruskan dengan target ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamat dari api neraka. Jadi anak yang saleh dan salihah. Akhlak itu. Dalam Islam dikecam dengan sangat keras tindakan orang tua yang menyia-nyiakan anaknya. Dosa besar itu. Tidak boleh. Anak dijaga, dirawat, dicintai, disayangi, diayomi, dinafkahi, dididik. Ku anfusakum wa ahlikum. Ini anak diwajibkan dalam Islam untuk birrul walidain. Berbakti pada kedua orang tuanya, bapak ibunya, dengan segenap makna bakti, dengan tutur katanya, dengan tingkah lakunya, dengan berlakunya, dengan yang dia miliki. Jadi anak yang bertakwa. Akhlak ini. Lebih luas lagi, di sana ada yang namanya family-family, kerabat-kerabat, kerabat bapak, kerabat ibu. Masing-masing kita diminta dengan sangat dalam Islam untuk silaturahim. Menyambung hubungan kefamilian, kekerabatan. Yang pertama, tahu nasab. Ini penting kita tahu nasab ini. Bapaknya siapa, ibunya siapa. Bagaimana keluarga bapak, keluarga ibu, pakde, bude, bule, dan segala macamnya itu. Sepupu, misanan, ponakan, terus mbah, terus sampai tidak tahu seberapa dikatakan keluarga besar gitu ya. Baraklah itu. Harus tahu nasab. Dan menyambung hubungan yang baik dengan mereka semua. Namanya silaturahim, baik dengan family dan kerabat, muamalahnya bagus, saling menziarahi, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, gotong royong. Kerabat, namanya gharib, kerabat, dekat sekali. Itu akhlak. Lebih luas lagi, punya tetangga, jiran. Islam mewajibkan kaum muslimin untuk al-ihsan ila jiran. Berbuat baik kepada tetangga dia. Berbuat baik dengan ucapan dia, dengan perbuatan dia, dengan harta benda dia, dengan tingkah lakunya. Baik. Satu sama lain saling berbuat baik. Dengan warga yang lainnya, kaum muslimin, diminta untuk menumbuhkan semangat ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kaum muslimin. Saling mencinta, saling memuliakan, saling menghormati. Jangan saling membolimi dan segala macamnya. Luar biasa. Menunaikan hak-hak muslim ketika ketemu, salam, sakit, dijenguk, perlu bantuan dibantu, ada yang wafat, disolatkan, dimakamkan, ila akhirnya. Indah. Lebih jauh lagi, di sana ada para penguasa, dibahas tadi. Di sana ada para ulama, alim ulama, dimuliakan, dihormati, diambil ilmunya, diminta fatwa-fatwanya, bimbingan-bimbingan arahan-arahannya, dalam perkara yang syar'i. Bahkan mungkin ada non-muslim. Adalah muslim. Islam mengajak kepada kita semua ketika mereka tinggal satu bangsa, satu negara kepada kita, maka mereka tidak boleh diganggu. Jangan kamu sakiti, jangan kamu pukuli, apalagi kamu bunuh, kamu bom. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu ancamannya sangat keras. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala muahadan fi ghairi kunhihi lam yajid arfal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir muahad di masa-masa perjanjian dengan dia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Enggak akan mencium bau surga. Diminta untuk saling menghormati, saling menghargai, menjaga kerukunan dalam perkara yang positif, dalam perkara yang duniawi. Agama masing-masing, lakum dinukum waliyadin. Kita muslim dengan bisu agama kita. Dapat dengan muamalah duniawi biasa. Jangan menyakiti, jangan mengganggu, jangan dibunuh, jangan dibom. Dikarenakan ancamannya sangat keras. Selama mereka tidak menyakiti dan mengganggu kaum muslimin. Luar biasa. Dengan hewan-hewan dijaga, dirawat. Dengan alam raya dijaga kelestariannya. Ini sebenarnya akhlakul Islam. Tarikh dari mulai yang paling kecil sampai yang paling luas, sampai terkait dengan penguasanya, bangsanya dan negaranya. Dikasih bimbingan akhlak yang sangat mulia. Dan itu masing-masingnya penjabarnya sangat panjang. Terkait dengan Pak Sutri, tebal segini bukunya. Terkait dengan masalah anak, tarbiyah anak, tebal maning bukunya. Terkait dengan Birrul Walidain juga demikian. Terkait dengan tetangga, family. Terkait dengan berbangsa, bernegara. Panjang. Sangat panjang pembahasannya. Tapi semua tadi itu, satu kuncinya. Islam memberikan bimbingan kepada masing-masing kita untuk memiliki akhlak dan adab kepada masing-masing tadi. Itu hanya ada pada Islam. Itu hanya ada pada Islam. Sehingga dikatakan dinul akhlaqi wal adab, Islam itu sebagai agama akhlak dan agama adab. Tinggal dipelajari, tinggal dikaji dan diamalkan. Makanya diharapkan para khalifah adalah kita sebagai seorang muslim dan muslimah, tolong dengan sangat tampilkan Islam dengan wajah yang paling indah. Tunjukkan etika-etika, norma-norma Islam yang mulia. Tunjukkan akhlakul karimah, tunjukkan adab-adab yang mulia antar sesama. Barakallahu fikum. Jangan cuma semangat beribadah, tapi semangat berakhlak. Jangan semata-mata kuat akidahnya, tapi juga bagus adabnya, sehingga semuanya komplit. Secara prinsip mantap, secara ibadah semangat, secara akhlak dan adab dan muamalah pun tepat. Itu yang diharapkan dalam Islam barakallahu fikum. Sehingga semuanya akan nampak indah. Barakallahu fikum ketika akhlakul karimah itu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan yang lain-lainnya. Ketemu saling sapa, ketemu saling salam, saling tegur sapa, suasana cair, saling mencintai, saling menghormati, saling gotong royong, masya Allah. Nah, ada yang sakit dibantu, ada yang membutuhkan dibantu, fakir miskin dibantu, yang lemah dibantu, yang kaya perhatian sama yang miskin hormat sama yang kaya, masya Allah. Luar biasa. Itu yang diajarkan dalam Islam barakallahu fikum. Dinul akhlaqi wal adab. Di samping Islam sebagai dinul aqidah wa tauhid, agama yang berakidah yang bertauhid, Islam juga agama yang berakhlak dan beradab. Islam juga agama yang sempurna yang menyeluruh. Islam juga mengharapkan kedamaian, ketenteraman dalam hidup di muka bumi ini untuk ketenteraman beragama dan menuju negeri akhirat nanti yang abadi di sisi Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Terakhir. Terakhir ya. Ada kata terakhir langsung ini semuanya. Semangat. Wah, terakhir kita ini. Hah, Bang Bar ge. Kampung laut itu bahasa ngapa kan? Apa Sunda? Ngapa Pak ya? Kena Cilacap. Masya Allah. Mohon maaf yang Sunda gak masuk nih. Makanya banyak maning-maningnya. Maning. Lanjut maning apa? Barakallah. Yang terakhir. Karena masih panjang. Bukunya kecil tapi poinnya banyak nih Pak. 21 poin. Ya, cukup terakhir. Yang keberapa yang terakhir itu? Oh masih 4, gak apa-apa ya. Anda pikir 5 itu. 5 kan jadi Masya Allah. Gitu. Hayat insya Allah. Yang terakhir. Islam, agama Allah yang mulia ini ikhwan, di antara keindahannya. Islam ini barakallahu fikum mendatangkan dua kemaslahatan sekaligus bagi pemeluknya dan bagi hamba-hamba Allah secara keseluruhan. Yang pertama, maslahatuddin, kemaslahatan pada agama dia. Yang kedua, maslahatuddunya, kemaslahatan pada dunianya. Penting disinggung ini Pak. Baik. Jangan dipahami dan jangan dibayangkan. Dinul Islam itu agama yang fokusnya semata-mata keagamaan. Agama, ibadah, agama, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah. Tidak semata-mata itu. Yang ini? Iya. Jelas. Islam itu agama yang berakidah. Agama yang bertauhid, agama yang mengajarkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ibadah. Itu jelas. Tapi ingat, tidak semata-mata ibadah. Islam juga mendatangkan kemaslahatan duniawi bagi para pemeluknya. Dan kemaslahatan duniawi yang diharapkan bukan semata-mata duniawi, tapi duniawi ukhrawi. Keduniaan tadi itu akan terus membawa dia kepada kebahagiaan akhirat. Hakiki bukan semu. Barakallahu fikum. Sebagai dalilnya, cukup banyak dalil, cukup banyak keterangan. Cukup saya bawakan satu ayat. Yang disebutkan di dalam surah Al-Jumu'ah. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzurul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian dipanggil untuk salat Jumat, maka bergegaslah menuju zikir kepada Allah. Segera Jumatan. Allah mengatakan, wa dharul bai, tinggalkan jual beli. Tinggalkan dagangan, perniagaan. Tinggalkan yang namanya urusan dunia. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian kalau kamu tahu. Ini perintah untuk apa ini? Perintah untuk beribadah namanya sholat Jumat. Kalau sudah waktunya Jumatan, Jumatan itu ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Bukan semata-mata Jumatan, disuruh bergegas. Fas'au ila zikrillah. Jadi jangan ngepres, sudah azan, khotibnya sudah khotbah, sudah mau selesai, sudah mau komat baru datang. Itu bukan namanya fas'au. Itu namanya klemot. Fas'au, segera. Berarti jauh sebelum imam datang, datang. Waktunya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketiga itu, tinggalkan jual beli. Bukan lagi waktunya mencari dunia. Fokus ibadah. Itu lebih baik kata Allah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lam. Wahai ibadah, ibadah aja mikiri dunia. Gitu ya. Allah mengatakan setelah itu. Enggak titik, ada terusannya. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ketika sudah selesai sholatnya, maka silakan Anda bertebaran di muka bumi ini dan silakan mencari fadilahnya Allah Azza wa Jalla. Dalam tafsir disebutkan rizq minallah. Silakan kamu cari rezeki Allah yang merupakan fadilah dari Allah Azza wa Jalla. Sekarang apa gitu? Cari rezeki. bar sholat, golek duit. Nah gitu ya. Selesai jumatan, cari duit, cari penghasilan. Silakan. Simpang mayang-mayang, simpang tokonan-tokonan, simpang waning ya. Silakan dengan profesinya masing-masing yang halal. Allah mengingatkan supaya jangan sampai terlena dengan dunia. Allah mengingatkan wadzkurullaha katsira. Tapi ingat, di sela-sela Anda mencari rezeki, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jangan lupa lidah terus berzikir. Jangan lupa waktunya ibadah-ibadah. Azan, asar, ibadah mani. Ya, zikir, zikir dengan tenang. Setelah itu cari rezeki yang lainnya. Allah mengatakan la'allakum tuflihun, pasti kamu beruntung. Di sini Anda perhatikan ada dua perintah. Perintah ibadah dan perintah mencari rezeki. Dua-duanya, enggak cuma satu. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penggalan riwayatnya belum menyatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh mengerjakan yang manfaat bagi kamu dan minta tolong kepada Allah azza wajalla. Mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Dan jangan lemah. Jangan lemah. Disebutkan dalam syarahnya, barakallahu fikum, kalimat ma yanfa'uka, apa-apa yang manfaat bagi kamu, itu meliputi dua poin. Ma yanfa'uka lidinik, yang manfaat bagi kamu itu agamamu. Dan yang kedua, ma yanfa'uka lidunyak, yang manfaat bagi kamu untuk dunia kamu. Dua-duanya. Rasul mengatakan, ihrius, yang semangat, yang sungguh-sungguh. Ibadah, sungguh-sungguh, semangat. Bab agama, sungguh-sungguh, semangat. Bab dunia, sungguh-sungguh, semangat. Jadi semangat dua-duanya. Semangat beragama, semangat beribadah, semangat ngolah duit. Semangat terkait dengan keduniaan kita. Dan jangan lupa mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Dalam beribadah, mohon kemudahan kepada Allah. Dalam mengais rezeki, mohon kemudahan kepada Allah Azza wa Jal. Wala ta'jaz. Dan jangan loyo, jangan lemah. Jangan loyo. Malas ke pengusaha. Setelah pecel lele ke bangkrut. Jangan loyo yang semangatnya sungguh-sungguh. Dalam semua bab tadi, dua yang diinginkan dalam Islam, semangat beribadah, beramal, semangat mencari dunia. Barakallahu fiik. Difahami insyaallah ya. Yang ibadah terus, tidak memikirkan dunianya sampai anak istri terlantar, akhirnya ngemis-ngemis, tercela, dosa. Rasul mengatakan dalam sabdanya, kafa bil mar'i itsman ayyudhayya man ya'ul. Cukuplah orang dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan keluarganya. Dosa itu kan saya ibadah Ustaz. Bukan waktunya. Sekarang waktunya kamu mencari pekerjaan. Kecuali kalau kamu tabungannya akeh. Berangkas iki akeh. Beras gudang. Ya terserah antum. Sudah tak siapkan untuk keluarga saya. Makan, minum semuanya setahun penuh. Ya udah antum setahun ibadah. Enggak ada masalah. Sudah kamu penuhi semua kebutuhan dia. Nah ini berasnya langka. Apa masak apa ke? Berang selangka. Semua enggak ada nih. Terus kamu mengatakan mau ibadah. Di masjid terus. Di Nurul Huda terus. Kamu Masya Allah. Pikir pagi dan petang, teruskan lagi baca Al-Quran, duha sampai jam 10, jam 11 sampai duhur, duhur lagi, tidur di masjid, asar bangun lagi, baca lagi, anak bojo ini ngomongnya nangis, menangis itu pasti, tanggalnya takon, bisa dipatah nangis, Ngeli. Ngeli apa kejot? Ngeli apa kejot? Kencot pak, gitu ya. Kencot di pak, gitu. Bojone ndi? Ning Masjid Nurul Huda. Lagi apa? Mbok lagi ibadah ya. Bayangan orang yang tadi ibadah, saya sedang takarub kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak, kamu berdosa ketika itu. Kamu sia-siakan anak istri kamu sampai dia menangis, meringis, bukan karena bahagia, karena kelaparan. Antum enggak makan. Minta puasa. Masyaallah antum puasa. Bojone kok berdosa. Islam tidak mengajarkan seperti ini. Dan yang perlu diingat baik-baik para kelas itu, mati. Mana pencet? Mati. Yang mana? Sini apa sini? Ini sini lagi. Disuruh berhenti berarti ya. Her insyaallah. Ini yang barakallahu fikum, Islam enggak mengajarkan seperti itu. Ibadah ibadah, betul enggak salah. Tapi ingat, di sana juga ada perkara ibadah yang dianggap oleh sebagian orang enggak ibadah. Antum harus tahu, antum mengais rezeki yang halal dengan cara-cara yang halal dengan niatan untuk menafkahi anak istri, itu ibadah. Nafkah kamu untuk keluarga itu nafkah yang paling afdal, lebih afdal dibandingkan kau berinfak sedekah untuk jihad di sabilillah. Lebih afdal untuk keluarga dibandingkan kau sedekah untuk misalkan budak kamu bebas. Lebih afdal daripada yang lain-lain. Dikarenakan itu adalah keluargamu, anakmu sendiri, istri kamu sendiri. Lebih afdal infak nafkah untuk keluarga. Tapi ingat, Islam juga demikian barakallahu fikum, tidak membenarkan tindakan sebagian pihak atau kebanyakan pihak yang fokus dengan dunianya, lupa dengan ibadahnya, sibuk dengan dunia, semuanya dunia, pikirannya dunia, bangun tidur dunia, melek dunia, mau tidur dunia lagi. Lupa sama agamanya, lupa sama akhirat. Jika salah, itu tidak yang sangat merugi para kelompok itu. Kita pincet di sini. Allah mustahil. Ya, insyaAllah ya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala awlatukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, jangan sampai hartamu, anak-anak kamu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah. Allah mengatakan barang siapa yang berbuat demikian, maka dialah orang yang merugi. Sehingga dua-duanya. Waktu ibadah, ibadah yang semangat, yang sungguh-sungguh. Waktunya mengais rezeki, cari rezeki yang halal. Dengan cara yang halal, niatkan dengan niat yang baik. Untuk menafkahi anak istri, supaya jangan meminta-minta, jangan mengemis. Untuk dipakai ibadah-ibadah maliyah. Pakai bangun masjid. Perlu kucuran dana ini. Untuk bangun masjid, bangun musola, untuk fakir miskin, untuk yang lainnya, untuk haji, untuk umrah, dan yang lainnya. Di samping kepentingan pribadi. Barakallahu fiik. Ketika mengais rezeki, jangan lupa terus berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka insya Allah Anda akan mendapatkan dua kebaikan sekaligus. Dunia baik, agama akhirat juga baik. Itu doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitu ya. Semangat beragama, semangat beribadah, semangat mentaati Allah Azza wa Jalla, semangat mengais rezeki dengan niatan yang baik. Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengais rezeki yang halal, dengan cara yang halal, dengan niatan yang halal. barakallahu fikum. Tunjukkan Islam itu indah dalam beribadah. Islam itu indah dalam mengais rezeki. Yang haram, minggir. Nah, jangan dekat-dekat barang-barang haram. Yang masih syubhat, yang enggak jelas, minggir. Kasih anakmu, istri kamu barang halal. Itu merupakan pekerjaannya para tokoh dan para pahlawan. Namanya Amarul Abtal. Barakallahu fikum. Terus sebagian salaf berkata kepada salah seorang temannya atau muridnya, "Malaka la tuqari'ul abtal." Kenapa kamu enggak melawan orang-orang besar itu? Itu melawan orang besar. Dia mengatakan, "Wa ma muqara'atul abtal?" Apa tuh yang dimaukan dengan melawan mereka? Ini menandingi mereka yang tokoh-tokoh yang besar. Dikatakan kasbul halal. Mencari usaha yang halal itu amalannya orang-orang besar. Itu enggak gampang. Sebab yang dicari hanya yang halal saja. Yang haram-haram minggir walaupun besar, gede. Minggir. Jadi amalannya orang-orang kerdil. Saya orang besar, yang halal saja. Ini berat Pak, di zaman sekarang cukup berat. Karena yang paling banyak yang haram, yang gede-gede yang haram, yang bikin mata kelipan yang besar. Antum tolak, tanda antum orang yang betul-betul beriman, yang bertakwa kepada Allah, dan niatan mencari rezeki itu ibadah kepada Allah. Anda batal orang yang pahlawan, orang yang besar. Kasih yang kecil. Ya Pak, 1.000. Ini Pak, 10 juta. Haram. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Secara agama, 1.000. Barokah insyaAllah. Ini? Jangan. Tapi secara kenyataannya, tidak seperti yang dibayangkan. Ya, nyata milih sing 1.000. Tangan ini. Yang ini ajalah 1.000. Yang ini tadi belakang. Tanda Anda bukan orang besar. Mohon maaf Anda orang kerdil. Mohon maaf Anda menjual agama dengan urusan dunia. Barakallah. Sehingga tolong dijaga baik-baik agama Allah yang mulia ini. Khulasanya adalah, yakinilah. Tanamkan dalam jiwa yang paling dalam. Agama Islam yang kita peluk selama ini agama. Agama yang sangat agung. Agama yang sangat mulia. Agama yang sangat indah dalam semua bimbingan-bimbingan. Yang kedua, tampilkan Islam. Tunjukkan Islam dengan wajah yang indah, yang bagus. Tunjukkan akhlak Islam, adabnya Islam, rahmatnya Islam. Dan prinsip yang kuat. Akidahnya mantap, ibadahnya semangat, akhlaknya bagus, muamalahnya bagus. Dan insyaAllah ta'ala akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal. Barokah langit, barokah bumi akan turun dilimpahkan untuk tempat Allah yang mulia ini. Barakallahu fikum, tempat-tempat yang lain. Dan kita akan merasakan ketentraman, keamanan, ketertiban, kebahagiaan di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Sambil banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan keistiqomahan kepada kita semua di atas Islam yang mulia ini sampai akhir hayat kita. Dan mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang saya utarakan. Ada waktu setengah jam. Barangkali ada yang mau sampaikan. Monggo. Barakallahu. Walhamdulillahi rabbil alamin.